cita sadayana urang Bandung. Hoyong gaduh pamimpin teh anu rido, pinter, jujur, tur amanah. Kerina wangun kota Bandung dalam tempat luli luhung sejarah para luhur. Bandung Gurido berubah, insya Allah Bandung Gurido juara. Rido solusi kota Bandung. Ayo urang sasareungan, jukung sauyunan gemah ripah bajinawi. Nunyaangka kota Bandung, dukung visi misi Rido. Tah dulur-dulur, Ridwan Kamil jeung ODC anu bakal mawa Bandung jadi juara. Matak kurang sarerea kudu didukung. Yuk urang dukung ku sarerea Bandung juara. Cita sadayana urang Bandung, hoyong gaduh pamimpin teh anu rido, pinter, jujur, tur amanah. Kerina wangun kota Bandung tanah tempat nuri nuhung sajarah para leluhur. Insya Allah Bandung Gurido berubah, insya Allah Bandung Gurido juara. Rido solusi kota Bandung. Ayo urang sasarengan, dukung sauyunan gemah ripah bajinawi. Na Bandung, Rido, Ridwan Kamil Ode, pamimpin na Bandung. Nu calik di kota Bandung, nu cinta ka kota Bandung, nu nyaa ka kota Bandung. Dukung visi misi Rido. Na Bandung, Rido, Ridwan Kamil Ode, pamimpin na Bandung. Nu calik di kota Bandung, nu cinta ka kota Bandung, nu nyaah ka kota Bandung. Dukung visi misi Rido. Rido, Ridwan Kamil Ode, Papayung na Bandung. Rido, Ridwan Kamil Ode, pamimpin na Bandung. Nu calik di kota Bandung, nu cinta kakak.